Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah. Amma ba'd. Alhamdulillah, masih melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Ahdirus Sajid Minatikhadil Kuburi Masajid, dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya Ali Al-Qaqi Masjid Azwajal ya muslimin kepada penghuni ya henti-hentinya ya menjerumuskan dan membisikkan, berusaha untuk menyesatkan manusia ya dari tauhid ya, sehingga besar harapan syaitan untuk menyesatkan bahkan mengkufurkan ya kaum muslimin, keluar dari tauhidnya, murtad dari islamnya. Alhamdulillah. Kemudian telah kita bawakan pula riwayat mursal dari al-imam al-hasan al-basri rahimahullah yang menukilkan tentang perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika para sahabat mereka berselisih tentang di mana Rasulullah akan dikebumikan, akan dikuburkan. Naam. Maka Aisyah mengingatkan dan menyebutkan dan menukilkan perkataan Rasulullah yang menjelaskan kecaman beliau terhadap satu kaum ya, seperti yang dijelaskan pada beberapa riwayat sebelumnya, yaitu al-Yahud wa Nasara, di mana tradisi mereka adalah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, qultu, atau sebelumnya disebutkan, فهذا يدل على أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد. Bahwa riwayat Al Hasan Al Basri rahimahullah menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan ya, antara membangun masjid di atas kuburan ataukah memasukkan kuburan ke dalam masjid. Fal kullu haram ya, dan kedua ya, perbuatan tersebut adalah haram. Li'annal mahdzura wahid, karena inti larangannya sama, satu ya, mengumpulkan antara masjid dan kuburan. Walidzalika qala al-hafidhu al-Iraqi rahimahullah, oleh karena itu Al-Hafidh Al-Iraqi alaihi rahmatullah beliau mengatakan, "Falau bana ya masjidan yuqsadu ay yudfana fi ba'dihi dakhala fi la'nah." Falau bunya masjidan ya yuqsadu ay yudfana fi ba'dihi dakhala fi la'nah. Apabila ada sebuah masjid dibangun dengan tujuan untuk menguburkan seseorang pada sebagian area masjid, maka ini pun masuk dalam ancaman laknat, kutukan dari Allah Azza wa Jal ya. Artinya ya, meskipun ketika seorang ataupun kaum muslimin membangun sebuah masjid ya, memang diperuntukkan untuk sholat, namun ada niatan sebagian dari wilayah masjid tadi, entah itu bagian depannya atau sampingnya atau belakangnya atau pojok masjidnya atau bahkan mungkin di luar masjid tapi masuk dalam area masjid ya, di luar bangunan masjid tapi masuk area masjid ya, ada niatan untuk dijadikan sebagai kuburan, ini juga terancam ya, terancam laknat. Naam, bal yuhramu dafnu fil masjid, bahkan diharamkan untuk menguburkan siapapun di dalam masjid. Naam, memang demikian. Ya, artinya kalaulah ya, menguburkan seseorang di dalam masjid itu diperbolehkan. Bahkan termasuk kemuliaan, keutamaan. Maka tentunya Rasulullah lebih utama untuk diperlakukan pertama kali sebelum yang lainnya. Ya. Namun ternyata Rasulullah enggak dikubur dalam Masjid Nabawi. Padahal rumah beliau dekat. Bahkan bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ya, namun toh Rasulullah mengingatkan, dan itu yang dijalankan oleh para sahabat, dan itu pula yang didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kemudian Rasulullah dikubur di dalam rumah beliau sendiri, bahkan di dalam kamarnya. Naam. Wa inna syarta ayudfana fihi lam yasihha syart li mukhalafati waqfihi masjidan. Ya, karena sungguhnya di antara syarat bolehnya seseorang dikuburkan adalah ya, tidak sahnya persyaratan tersebut. Nah, adapun di sini wa in syurrita ayudfana fi lam yasihha syart. Kalau seandainya yang mewakafkan tadi ya, itu mensyaratkan bahwa saya ingin ya, mewakafkan masjid ini, tanah ini ya, untuk kaum muslimin dengan syarat saya dikuburkan kalau meninggal di dalam masjid, di area masjid ini, di area tanah ini yang akan dibangun masjid, maka lam yasihha syart, tidak sah syaratnya. Kenapa? Karena menyisihi ya, tujuan dari wakaf lahan atau masjid tadi, yaitu untuk masjid, bukan untuk kuburan. Nah, qultu ya, kata al-Imam al-Albani rahimahullah, wa fi hadha isharatun ila anna al-masjida wal qabra la yastami'an fi dinil Islam kama taqaddam. Maka ini mengisyaratkan kepada kita bahwa yang namanya masjid dan kuburan tidak akan berkumpul. Ya. Tidak akan berkumpul di dalam agama Islam. Ya. Nah. Wa yashhadu li hadzal ma'na al-hadits al-khamis mutaqaddim bil lafz. Kemudian di antara yang menguatkan terhadap makna ini, bahwa di antara makna dengan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah membangun masjid di atas kuburan, dan termasuk pula ya, memasukkan kuburan ke dalam masjid adalah hadis ya, dengan teks ya, dengan redaksi ulaika qaumun idza kana fihim ar-rajul as-salihu famata banu ala qabrihi masjidan ulaika syirrul khalqi al-hadis. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya mereka itu ya, yaitu kaum Nasara, ahlul kitab, mereka adalah satu kaum yang apabila orang saleh, tokoh mereka meninggal ya, maka mereka ya, membangunkan ya, tempat ibadah di atas kuburan orang saleh tersebut. Nah, sepintas lalu kalau sampai di sini saja dibaca hadis ini nampak seperti penghormatan ya kan, memuliakan orang soleh, dia akan baik, dia akan ahli ibadah, dia akan tokoh kita ya, dikenal soleh ya, sehingga sebagai bentuk pemuliaan kepada tokoh kita ini kita bangun di atasnya tempat ibadah kita ya, namun ternyata di akhir hadis ya, justru yang muncul yang Nabi sampaikan kepada para sahabat yang justru kecaman, ulaika syirrul khalqi, mereka itu adalah orang-orang yang paling buruk, yang paling jelek ya, bukan buruk rupanya ya, tapi buruk perbuatannya, sangat jelek tradisinya itu. Nah, karena ini termasuk tradisi yang bisa menyeret dan mengantarkan ya, manusia kepada kesyirikan, bahkan kekufuran. Kemudian kata beliau rahimahullah, fahuwa nassun sharihun fi tahrimi bina'il masjid ala quburil anbiya was-salihin. Maka ini nas yang sangat tegas, ya, sangat jelas dan gamblang menunjukkan diharamkannya membangun masjid, ya, di atas kuburan para nabi, demikian pula kuburan orang-orang saleh. Li'annahu sarraha annahu min asbabi kaunihim min syirril khalqi 'inda Allah Ta'ala. Karena Rasulullah, ya, sangat tegas, ya, sangat terang benderang, ya, memaparkan kepada para sahabat, kepada kita semuanya, bahwa perbuatan itu termasuk sebab, ya, untuk menjadikan mereka sebagai orang yang paling buruk, manusia yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah. Nah, wa yu'ayyidu hadits Jabirin radhiyallahu taala anhu maqal. Kemudian dikuatkan pula, ya, tentang makna tadi larangan untuk membangun masjid, ya, di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, naha Rasulullah alaihi salatu wassalam an yujassas al-qabru wa yuq'ada alaihi wa yubna alaihi. Rasulullah melarang. Melarang siapa? Melarang umatnya. Melarang kita semuanya. Untuk apa? Untuk tajassusul qabr. Mencat, ya, mewarnai kuburan, ya. Nah, entah itu batu nisannya atau batunya atau apanya lah, ya, diwarnai, dicat, tajassus, ya. Demikian pula Rasulullah melarang untuk, ya, menduduki kuburan, duduk-duduk bermajlis di atasnya, ya. Nah, terus boleh enggak duduk di samping kuburan atau di atasnya tapi baca Quran? Tetap enggak boleh. Ya, kuburan bukan tempat baca Quran. Ya, masih banyak tempat yang lainnya lebih afdol. Ya, di masjid, di rumah, atau tempat-tempat yang lainnya yang tidak ada larangan di sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh enggak di atas kuburan kita berdoa kepada Allah? Enggak boleh. Ya. Karena termasuk yang dilarang. Nah, tapi saya berdoa kepada Allah kok, bukan kepada kuburan, apalagi kepada penghuninya. Enggak. Saya minta kepada Allah tapi, ya, di samping kuburan. Enggak boleh. Apa itu syirik? Bukan syirik, tapi wasilah ila syirik. Wasilah ila syirik. Wasilah kepada kesyirikan. Awalnya mungkin biasa-biasa saja. Saya minta kok doanya kepada Allah, bukan kepada penghuni kuburan, bukan kepada si mayit. Ya, tapi subhanallah, bisa jadi akan berubah itu. Kalau misalkan ternyata Allah kabulkan permintaan Anda, ya, syaitan masuk di situ. Tuh kan, kamu minta sesuatu kepada Allah, Allah kabulkan. Kamu sih hebat, doanya di samping kuburan si fulan. Coba biasa diulangi lagi, ya, biasa diulangi lagi, ketagihan, ya. Bahkan akhirnya merutinkan untuk ziarah ke kuburan tersebut. Kenapa? Dianggap afdol, ini mulai masuk, ya, dianggap afdol. Awalnya mintanya kepada Allah, tapi bisa jadi lama-kelamaan, ya, dia akan minta kepada penghuni kuburan dan menganggap afdol berdoa di samping kuburan. Ini kesalahan. Ya, tidak demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ya, demikian pula ayyubna alai, demikian pula Rasulullah melarang untuk membangun sesuatu di atas kuburan. Ya, di atas kuburan. Nah, dan disebutkan al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ketika mensyarah Manzum al-Ha'iyah, kata beliau hafizahullah sebagai tambahan faedah, kitabatu ismil mayyit 'alal qabr wa tarikhihi wa tarikhi wafatihi haram. Menulis nama mayyit ya, di atas kuburan, ya, entah di batu nisannya atau mungkin di kayunya, ya, yang dijadikan sebagai patoknya. Intinya kata beliau, hafizahullah, menulis nama mayit di atas kuburan, demikian pula tanggal wafatnya, ini haram. Wala yajuzu, ya, dan tidak boleh. Kenapa? Li'annahu minal ghulu, karena ini termasuk perbuatan ghulu, berlebihan. Wa wasilatun ila syirk, dan termasuk media dan sebab yang bisa mengantarkan kaum muslimin kepada kesyirikan. Ah, masa sih gitu aja syirik, apa-apa dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik, jangan berlebihan lah. Nah, kebalikan, ya, justru apa yang diingatkan di sini itu sejalan dengan hadis Nabi SAW. Bukan suatu yang berlebihan ketika seseorang mengatakan termasuk perbuatan yang berlebihan adalah menulis sesuatu, nama, tanggal wafat, ya, di batu nisan, karena ini menjadi sebab, ya, yang bisa menjerumuskan kaum muslimin kepada kesyirikan. Ya, mungkin sekarang belum terasa, ya, tapi entah generasi yang keberapa setelah kita terjadi itu. Ya, dan Islam di antara keistimewaannya adalah mengharamkan semua perkara-perkara yang bisa menyeret kepada perkara yang haram. Ya. Nah, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, wasilah-wasilah itu, sebab-sebab itu memiliki hukum yang sama, ya, sebagaimana tujuannya. Ketika para ulama, ketika Rasulullah bahkan mengetahui dan berdasarkan wahyu apa yang Nabi sebutkan itu, ketika kaum muslimin mereka ghulu berlebihan terhadap kuburan, ya, mencat, meninggikan, membangun, memagari, ya, bahkan mengecor, meninggikan melebihi batas yang diperbolehkan, ya, lebih dari satu jengkal, apalagi membangun di atasnya sebuah bangunan, ya, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan, makanya Nabi larang. Dan perbuatan seperti ini bukan baru sekarang terjadi, ya. Bukan sekarang baru diwanti-wanti, bukan. Ini sudah lama tradisi, ya, ahlul kitab, kebiasaan mereka itu. Nah, sehingga hendaknya kita berhati-hati. Nah, kemudian kata beliau, فَإِنَّهُ بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ كَمَا يَشْمَلُ بِنَاءَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ بَلِ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالنَّهْيِ كَمَا لَا يَخْفَى. Maka dengan keumuman riwayat tadi mencakup larangan untuk membangun masjid di atas kuburan, ya, sebagaimana juga hal yang terlarang adalah membangun kubah di atas kuburan. Ini juga enggak boleh. Ya, bahkan yang pertama, yaitu membangun masjid di atas kuburan, ini lebih terlarang lagi. Lebih terlarang lagi. Lebih diharamkan lagi. Dan subhanallah, ternyata yang mengikuti langkah-langkah Yahudi, mengikuti dan meniru tradisi kaum Nasara, membangun, ya, di atas kuburan orang saleh, membangun di atas, ya, kuburan para nabi dan para tokoh-tokoh muslimin, ya, masjid atau tempat ibadah, ternyata ada kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah. Ya. Nah, dan para ulama Ahlus Sunnah mengingkari perbuatan mereka. Fa thabata anna hadha al-ma'na sahih, aydhan yadullu 'alayhi al-lafz al-ittikhad. Ya. Demikian pula makna ini sahih, sebagaimana ditunjukkan pada lafaz ittikhad, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa tu'ayyiduhu al-adillatul ukhra, dikuatkan lagi dengan dalil-dalil yang lain. Amma syumulul ahadithi linnahyi 'anil salati fil masajid al-mabniyyati 'ala al-quburi fadalalatuha 'ala dhalika awdah. Adapun hadis-hadis, ya, yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, yang melarang untuk membangun masjid di atas kuburan, itu juga mencakup larangan untuk sholat di dalam masjid tersebut. Maka sisi pendalilannya itu sangat jelas dan gamblang. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan membangun masjid di atas kuburan saja dilarang, ya, lalu apakah ini, ya, tidak menunjukkan, ya, sholat di dalam masjid tersebut juga dilarang? Jawabannya tentunya tidak. Ya sama, itulah. Sebagaimana membangun masjid di atas kuburan dilarang, maka demikian pula sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan juga terlarang. Karena tujuan membangun masjid di atas kuburan itu intinya adalah untuk sholat. Untuk sholat. Ya. Wadzalika li'anna an-nahya 'an bina'il masajid 'alal qubur yastalzimu an-nahya 'anil salati fiha. Karena larangan untuk membangun masjid di atas kuburan itu melazimkan, ya, mengharuskan juga larangan untuk sholat di dalam masjid tersebut. Min babi anna an-nahya 'anil wasilati yastalzimu an-nahya 'anil maqsudi biha. Ya, karena larangan, ya, dari sebuah wasilah, dari sebuah sebab, itu juga melazimkan adanya larangan dari maksud dan tujuan dari wasilah tadi. Ya, sekarang membangun masjid di atas kuburan ini syirik atau bukan syirik? Jawabnya bukan syirik, tapi itu wasilah kepada kesyirikan. Dan ini sudah Nabi larang. Nabi sudah melarangnya. Nah, sekarang ketika seorang membangun masjid, apa tujuannya? Untuk sholat. Ya, maka ketika kaum muslimin mengetahui bahwa membangun masjid di atas kuburan itu dilarang, maka tentunya juga menunjukkan bahwa sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan juga terlarang. Wal mutawassil biha ilaihi, misalnya idza naha syari'an bai'il khamri, fa nahyu an syurbihi dakhilun fi dzalik. Contoh yang lain sekarang. Ya, yang juga mirip kasusnya dengan yang pertama tadi. Ketika syariat melarang kepada kaum muslimin untuk jual beli khamr, ya kan, khamr haram. Ya. Setiap yang memabukkan itu haram. Maka larangan untuk meminumnya juga masuk. Ya. Dan ini tidak tersamarkan lagi, ya kan? Bahkan larangan untuk meminum khamr itu lebih haram lagi tentunya. Ya. Jual belinya saja haram, apalagi mengkonsumsinya, meminumnya. Ya, jangan sampai ada yang beralasan yang dilarang kan, ya, jual beli khamernya. Kalau minumnya boleh loh. Lah sekarang buat apa jual beli kalau enggak dikonsumsi? Untuk pajangan, untuk hiasan, untuk gaya-gayaan, lah. Ya, biar dikatakan jantan. Lah. Karena intinya adalah tadi itu. Ya. Wa min al-bayyin jiddan anna nahya an bina'il masajid 'ala al-qubur laisa maqsudan bidzat. Maka di antara perkara yang sangat jelas juga bahwa larangan untuk membangun masjid di atas kuburan itu bukan maksudnya sekedar membangun masjid. Karena annal amra bi bina'il masajid fi ad-dawril wal mahallat laisa maqsudan bidzat. Sebagaimana, ya, perintah untuk membangun masjid, ya, di kampung-kampung, demikian pula di tempat-tempat pemukiman kaum muslimin, bukan semata-mata dibangun masjid kemudian selesai, ya, ternyata masjidnya kosong itu loh, nggak ada menghidupkan, nggak ada yang sholat di dalamnya, lo buat apa, ya, kalau tidak dimanfaatkan. Bal dzalika kullu min ajli salati fiha, bahkan semuanya dianjurkan untuk dibangun, dianjurkan membangun masjid, ya, di tengah pemukiman, di tengah kampung, di perkotaan ataupun di pedesaan. Ya, salban au ijaban. Ya. Nah. Baik positif ataupun negatifnya. Tinggal dilihat. Yuwaddihu dzalika mithal al-ati. Sekarang contoh yang lebih gamblang lagi, lebih nyata. Law anna rajulan bana masjidan fi makani qafrin ghairi ma'hul. Sekarang kalau misalkan ada seseorang semangat nih, punya dana 1M, ingin bangun masjid. Tapi di tempat yang kosong, tidak berpenghuni. Enggak ada orang. Wala yatihi ahadun lisalati fi, dan tidak ada seorang pun yang salat di dalam masjid tersebut. Masjidnya megah. 3 lantai, masyaallah. ya, falaysa li hadzal rajul ayu ajrin fi bina'ihi li hadzal masjid. Maka subhanallah, ternyata orang tadi sama sekali tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Kenapa? Masjidnya tidak termanfaatkan, tapi kan niatnya baik. Iya, meskipun niatnya baik, tapi enggak ada yang salat. Kenapa? Anda bangun salah tempatnya, di tanah lapang kosong. Ya, enggak ada orang. Bahwa indi athun, bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, menurut saya bahkan dia berdosa. Kenapa? Yudha'atihi al-mala, karena dia telah menghambur-hamburkan harta. Wa wada'ahu syai'a fi ghairi mahallih, karena dia telah ya menempatkan hartanya ya tidak pada tempatnya. Nah, sehingga kata beliau rahimahullah, fa idza amara syari'u bi bina'il masajid fa huwa ya'muru dhimnan bis salati fiha. Oleh karena itu, ketika syariat memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membangun masjid, maka ini juga sekaligus memerintahkan kepada kaum muslimin untuk sholat di dalamnya, untuk menghidupkannya. Jangan semangatnya bangun, bangun, bangun, tapi enggak ramai masjidnya dengan ibadah, sepi. Ya, nah, kan sayang. Ya, li'annaha hiyal maqsudatu bil bina, karena itulah diantara tujuan masjid itu dibangun. Wa kadzalika idza naha an bina'il masajid 'alal qubur fa huwa yanha dhimnan 'anil salati fiha. Demikian pula ketika kaum muslimin ya dilarang di dalam syariat ini untuk membangun masjid di atas kuburan, maka juga termasuk di dalamnya larangan untuk salat di dalamnya. Li'anna hiyal maqsudu bil bina'i aydhan, karena itulah di antara tujuan ya dari membangun masjid tersebut. Wa hadza bayyinun la yakhfa 'alal 'aqil insyaallah taala, dan ini sangat jelas ya insyaallah bagi orang yang memahaminya. Ya, taib sampai sini insyaallah, semoga bermanfaat apa yang sudah kita sebutkan ini. Ya, meskipun masih tersisa ya pasal yang kedua, sedikit penjabaran dan penjelasan beliau. Ya, dan bahkan tersisa pula beberapa pasal ya, insyaallah taala kita akan mencoba untuk melanjutkan ya pada waktu yang akan datang bidillahi ta'ala. Yang sedikit ini semoga bermanfaat kepada kita sekalian dan bisa menambah ilmu dan iman, demikian pula amalan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.